Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kasihan untuk iman wabarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yabba. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terlanjutkan di halaman 188. Uslubul istighasati. Uslubul istighasati. أسلوب الاستغاثة أسلوب من أساليب النداء يستعمل لطلب الخلاص من شدة. أسلوب استغاثة itu adalah salah satu dari أسلوب nida yang ya يستعمل yang digunakan untuk meminta jalan keluar dari suatu kesulitan. Misal contohnya Ya larijalil inqadhi lidhdallina. Ya wahai ya timsar ya, tolonglah orang-orang yang tersesat. Yang kedua, yatakunu uslubul istighatsati min thalathati arkanin. Uslub istighatsah itu terdiri dari tiga rukun. Yang pertama alhamzah ada tul istighatsati. Yang rukun pertama adalah perangkat istighatsah. Wahya ya wa la yastaghatsu bi ghairiha min adawatin nida'i. Yaitu ya dan tidak bisa digunakan untuk istighatsah dan huruf nida lainnya itu tidak bisa digunakan untuk sebagai perangkat istighosah. Jadi hanya menggunakan huruf ya. Rukun yang kedua alba al mustaghosobih, yaitu sesuatu yang dimintai tolong. Wayakunu daiman majruran bila min maftuhatin. Ya, dia majrur, selalu majrur dengan lam yang di fathah. Contoh yang tadi adalah larija lil inqadhi. Ya, larijalil inqadhi. Ya. Rukun yang ketiga ya almustaghatsulah ya, yaitu yang diminta untuk ditolong. Wa yakunu majruran bila min maksuratin. Jadi dia selalu majrur dengan lam yang dikasrah. Contohnya lalbalina. Ya. Wa yajuzu an yujarru bimin mislu. Namun juga boleh ya dimajrurkan dengan min. Ya. Semisal ya lal muslihina minal fasadi. Wahai para pembaharu, perbaikilah kerusakan. Ya, minal fasad mustaghatsulahnya itu menggunakan min ya, majrur dengan min. Malhuzatun catatan. Ya. Kasiran ma كثيرا ما يستعمل أسلوب الاستغاثة للتعجب للتعبير عن التعجب. Ya, seringkali atau banyak أسلوب istighosah itu digunakan untuk mengungkapkan perasaan kagum. Misal contohnya, ya lal ajabi, ya betapa mengherankan, atau ya la jamaliz zuhuri, ya betapa indahnya bunga-bunga ini. Wa fi hadhihi al-halati yuhdhafu al-mustaghatsu lah. Pada kondisi ini maka mustaghatsu lahnya itu dihapus. Wa yusamma hadha al-uslubi ya bi uslubin nida'i at-ta'ajjubi. Ya. Dan dinamakan ya uslub ya kondisi seperti ini dinamakan uslub nida ta'ajjub. Waqad sabaqa syarhu 'inda dirasatil munada dan pembahasannya telah berlalu pada ya pembahasan munada. Selanjutnya uslub yang selanjutnya uslubul istifhami, uslub istifham. Pertama ta'rifu uslubil istifhami, definisi dari uslub istifham. Uslubul istifhami uslubun يستعمل لاستفسار عن شيء ما. أسلوب استفهام adalah uslub yang digunakan untuk meminta penjelasan